ada untuk dirimu. Aku lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas bahwa setan dalam hati ikut bicara. Bagaimana kalau ku selingkuh saja? Aku punya banyak teman lelaki, sepertinya aku bahagia.